Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Telah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang asy-syuf'ah, bahwa selama dua orang yang mereka memiliki barang milik bersama, maka tidak diperbolehkan bagi salah satu dari keduanya untuk menjual kepada pihak yang lain. Pihak ketiga, kecuali apabila dia telah mengabarkan kepada syarik, kepada sekutunya, dan dia telah mengizinkannya. Sebab hikmah dari semua ini adalah izalatul darar, untuk menghilangkan kemudaratan. Boleh jadi sekutu ini tidak senang dengan penggantinya. Boleh jadi pengganti tersebut sayyul khuluq, akhlaknya jelek, sehingga dia tidak setuju. Mungkin saja dia akan melakukan kecurangan-kecurangan, sehingga tidak diperbolehkan untuk dipindahkan kepada pihak yang ketiga, kecuali dalam keadaan apa yang telah ditetapkan secara syar'i. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, apabila si pemilik barang tersebut meninggal, maka akan berpindah kepada ahli warisnya. Ini telah ditetapkan secara syar'i. Dan pembahasan tentang asy-syufa' ini selama barang tersebut belum dibagi, ya, belum ditetapkan pembagian masing-masing dari milik asy-syuraka, orang-orang yang bersekutu dalam memiliki barang tersebut. Namun apabila telah ditetapkan pembagiannya, telah jelas masing-masing dari kepemilikan, maka dalam hal ini tidak ada lagi yang namanya syufa'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi seorang untuk menjual yang dimilikinya apabila telah terbagi dan masing-masing telah memiliki bagian tersendiri. Ini permasalahannya pada perkara atau pada barang-barang yang dimiliki secara bersama. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi itsbati syuf'ati lil jar, dan telah berselisih para ulama dalam menetapkan syuf'ah kepada atau bagi tetangga, apakah dalam hal ya hidup dalam bertetangga, apakah tetangganya berhak untuk melakukan syufa'ah. Ya. Sebagai contoh misal, ya, antum tinggal di satu daerah. Dan di sana antum punya tetangga-tetangga tentunya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tetangga yang paling berhak, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ila aqrabiha baban, mana yang pintunya paling dekat dengan rumahmu, maka itulah tetangga yang paling berhak. Nah, kalau misalnya seseorang tinggal bertetangga dengan orang lain, rumahnya berdampingan, ya, rumahnya berdampingan, lalu kemudian orang ini hendak menjual rumahnya kepada orang lain yang bukan dari tetangganya, dan dia tidak mengabarkan kepada tetangganya, Lalu kemudian rumah itu pun laku. Setelah itu terdengar kabar bahwa ternyata rumah ini sudah berpindah kepemilikan kepada pihak ketiga yang bukan tetangganya. Didengarkan oleh tetangga. Maka apakah tetangga ini berhak untuk melakukan syuf'ah? Dalam artian dia berhak untuk menarik apa yang telah dibeli dari orang tersebut, disebabkan karena dia lebih berhak untuk membeli rumah itu karena dia adalah tetangganya. Nah, apakah yang demikian ini berhak dimiliki oleh tetangga atau tidak? Apakah dia memiliki syuf'ah atau tidak? Ya. Padahal rumah itu bukan rumah milik bersama. Rumah itu adalah milik orang yang menjualnya. Jadi berbeda dengan pembahasan yang pertama. Kalau pembahasan yang pertama, satu barang dimiliki bersama. Kalau ini, rumah itu adalah milik dia. Dia menjualnya kepada orang lain. Hanya saja dia punya tetangga. Dia punya tetangga. Nah, apakah tetangga ini berhak untuk menetapkan syufa'ah? Ya, mungkin dia tidak ridha. Apakah berhak dia untuk menarik kembali? Lalu kemudian dia yang membelinya. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah ta'ala yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apakah tetangga berhak memiliki syuf'ah atau tidak? Ya. Maka beliau mengatakan was-sahihu anna syuf'ata tathbutu lil jari idza kanat tariq wahidan bainahu wa baina jarihi. Maka yang sahih dalam hal ini bahwa asy-syuf'ah itu ditetapkan bagi tetangga. Tetangga punya hak untuk melakukan syuf'ah dengan syarat apabila jalan yang dilaluinya itu satu. Ya. Antara dia dengan tetangganya. Jadi di sini beliau menetapkan bahwa syuf'ah dimiliki oleh tetangga, tapi tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak. Nah, kapan itu? Kalau jalan yang dilaluinya adalah milik bersama. Jalannya satu. Yang dilalui oleh si fulan dan yang dilalui oleh tetangganya. Sama jalannya. Dalam keadaan belum dipisah. Ya. Jadi dari sini nampak bagi kita bahwa tetangga memiliki hak untuk melakukan syuf'ah disebabkan karena ada kepemilikan bersama dalam satu jenis barang, dalam hal jalan. Ya, walaupun rumahnya bukan milik bersama, tapi karena jalannya milik bersama sehingga ditetapkan syuf'ah. Hanya dalam satu keadaan ini saja. Akan tapi kalau si fulan punya jalan sendiri, tetangga ini juga punya jalan sendiri untuk keluar, ya, maka dalam hal ini tidak ada syuf'ah. Nah, yang ada kalau kemudian kedua orang ini tinggal berdampingan, lalu kemudian sama-sama memiliki jalan yang satu, ya, anggaplah itu lorong misalnya. Lorong ini jadikan milik bersama oleh keduanya, oleh rumah yang satu dan yang tetangganya. Dalam keadaan belum dipisah dan belum dibagi. Maka selama mereka masih satu jalan, maka tidak diperbolehkan bagi salah seorang dari keduanya untuk menjual kepada pihak yang ketiga kecuali dengan izin dari yang satunya. Nah, kalau tidak maka dia berhak untuk melakukan syuf'ah. Nah, lima sahan Jabirin fi sunani Abi Dawud qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan yang telah sahih dari Jabir dalam sunan Abi Dawud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jaru ahaqqu bi syuf'atihi, tetangga itu lebih berhak akan syuf'ahnya. Yani dia lebih berhak untuk mengambil dan membeli milik tetangganya. Yuntadharu bihi wa in kana ghaiban, harus ditunggu walaupun dia dalam keadaan tidak ada. Misalnya tetangganya ini pergi apa dinas atau bekerja, maka ditunggu sampai dia datang, lalu kemudian diberitahu bahwa saya hendak menjual, kalau kamu ingin membelinya silahkan dengan harga sekian. Ya. Tayyib. Maka harus diberitahu. Sampai kalau walaupun dia pergi harus ditunggu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana tariquhuma wahidan," apabila jalan dari keduanya satu. Jalan milik bersama. Ya. Nah. Baru ditetapkan adanya syafa'ah bagi tetangga. Nah, akan tapi kalau punya halaman sendiri, yang ini juga punya halaman sendiri, punya masing-masing jalan, maka tidak ada syafa'ah. Jadi satu keadaan itu saja. Wa hadza la yu'aridul haditsal mutaqaddima an Jabirin fi sahihil Bukhari. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang terdahulu dari Jabir yang terdapat dalam sahihul Bukhari. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syafa'ah." Apabila telah ditetapkan batasan-batasannya dan telah jelas jalan-jalannya, maka tidak ada lagi syafa'ah. Ya. Tidak bertentangan antara kedua riwayat ini. Li'anna hadzal wasfa, disebabkan karena sifat ini, ya, yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa huwa wuqu'ul hudud wa tasriful turuqi alladhi yatarattabu alaihi ni'damu syuf'ati ghairu mawjudin huna, ya. Karena terjadinya batasan-batasan tersebut dan dipisahkannya jalan-jalan dalam hal kepemilikan, ya, yang berpengaruh kepada tidak adanya syuf'ah, tidak ada di dalam hadis ini. Nah, memang kita mengatakan kalau dilihat dari satu sisi, rumah ini masing-masing dimiliki oleh pemiliknya. Ya, si A punya rumah, si B punya rumah. Dan bukan milik bersama. Nah, kalau kita melihat pada hadis Jabir, ya, Rasul SAW telah mengatakan, "Idza waqa'atil hududu wa surrifatit turuq fala syuf'ah." Kalau sudah ada batasan-batasannya, maka tidak ada lagi syuf'ah. Secara zahir dari sisi ini, memang tidak ada syuf'ah. Karena masing-masing memiliki barang. Tapi dari sisi yang lain, ya, dari sisi bahwa jalan yang dijalani oleh kedua pemilik rumah tersebut satu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, sehingga dalam hal ini jalan tersebut yang belum dipisah dan belum ditetapkan masing-masing, maka tidak diperbolehkan dan terjadi syuf'ah padanya. Terjadi syuf'ah padanya. Nah, fattariqu wahidun, jalan yang ditempuh oleh keduanya satu. Walam tusarraf at-turuq, dan jalan tersebut belum dipisahkan. Wa kullu hadithin fihi annal jara ahakku biddar. Ya. Dan setiap hadith yang disebutkan di dalamnya bahwa tetangga lebih berhak untuk mendapatkan rumah itu, yakni rumah milik tetangganya. Ma sahha minha fa inna fiha ma fiha. Apa-apa yang sahih darinya, karena dalam sebagian jalan ada pembicaraan, maka apa yang sahih dari penjelasan tetangga lebih berhak untuk mendapatkan rumah tetangganya, famuqayyadun biittihadit tariq alladzi rawahu Jabir, maka harus diikat dalam keadaan khusus, yaitu apabila jalan mereka satu. Ya, apabila jalan mereka satu. Wa bidzalika yakunu at-tawfiqu bainal haditsaini, sehingga dalam hal menggabungkan pemahaman antara dua hadis. Haditsu fa idza waqa'atil hudud, hadis yang pertama yaitu apabila telah jelas batasan-batasannya. Hadis yang kedua wa haditsu ittihadit thariq, hadis tentang satu jalan yang dimiliki oleh kedua orang yang saling bertetangga, tidak ada pertentangan, ya. Namun kalau tetangga masing-masing memiliki, maka tidak ada syafa'ah. Ya, saya kira ini insyaallah taala jelas. Wa bihadza yaqulu jama'atun min asy-Syafi'iyyah wa qablahum jama'atun min at-tabi'in. Dan ini adalah pendapat segolongan dari Syafi'iyyah dan sebelumnya sekelompok dari kalangan tabi'in. ka Umar bin Abdul Aziz, seperti Umar bin Abdul Aziz, wa huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang sahih. Wa ala hadha, maka berdasarkan hal ini, fala yajuzu li syarikin aw jarin muttahidit tariq ma'a jarihi ayyabi'a hatta yu'limahu, maka tidak diperbolehkan bagi sekutu dalam memiliki harta atau tetangga yang satu jalan milik bersama, bersama dengan tetangganya, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk menjualnya kepada pihak yang ketiga sampai dia mengabarkan kepada tetangganya atau kepada sekutunya. Fa in fa'ala wa lam yu'limhu, maka apabila dia melakukannya, dia menjualnya dalam keadaan dia tidak memberitahu kepada sekutunya atau kepada tetangganya, falahu ayyakhudaha bi amril qadhi, maka berhak bagi sekutu ini untuk merampasnya kembali, tentunya dengan bantuan dari al-qadhi, ya, dalam hal ini pemerintah. Li'anna hadha haqquh, karena ini adalah haknya, a'tahu syar'u iyyah, yang telah diberikan kepadanya oleh syariat ini. Naam. Wadah ya ikhwan, ada pertanyaan masalah ini? Mungkin ada yang ribut-ribut masalah kepemilikan barang, ya. Enggak ada yang ribut apa yang cekcok masalah gubuk. Hah? Nah. Mungkin ada gubuk milik bersama, satu-satunya diam-diam menjual gubuknya kepada yang lain. Nah, kalau tidak ada, walhamdulillah. Wa tathbutu syuf'atu 'indal bay'. Sudah berapa gubuk yang digusur? Hah? Sudah digusur semua? Berapa ya, ikhwan? Aina Abdul Haq? Berapa buah gubuknya? Ada 20. Hah? Ada 20. Masya Allah. Di apartemen ini di atas. Wa tathbutu syuf'atu 'inda al-bay' kama huwa nassul ahadith. Dan ditetapkan asy-syuf'ah itu, ya, apabila sekutunya ini menjualnya. Jadi ada pergantian dari kepemilikan. Jadi dia menjual sebagaimana yang dinaskan oleh hadis-hadis. Amma man arada an yuhsin bi'ta'i haqqihi li insan, adapun orang yang hendak berbuat kebaikan saja, ya, dengan memberikan haknya kepada seseorang, fa innal ihsana laisa fihi syuf'ah, sesungguhnya berbuat kebaikan tidak ada syuf'ah padanya, li'annahu la nassa fi dhalik, karena tidak ada nas dalam hal itu. Wa hadha madhhabu Abi Hanifah wallahu a'lam. Nah, ini pembahasan yang telah kita singgung kemarin, ya, bahwa apabila dua orang yang memiliki barang milik bersama lalu salah satunya menjual kepada yang lain, maka dalam hal ini terjadi syuf'ah. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian orang ini tidak menjualnya, tapi dia menghibahkannya, ya, memberikan begitu saja. Nah, ada orang, ya, punya tanah. Ternyata tanah ini milik bersama dengan orang lain. Tiba-tiba salah seorang dari mereka, ya, kenal dengan pondok pesantren misalnya. Maka dia ingin berbuat kebaikan. Ya. Akhirnya dia mengatakan kepada pondok pesantren, saya ikhlaskan, saya berikan tanah milik saya, bagian saya kepada pondok pesantren. Nah, bagian dari tanah milik bersama itu. Jadi tidak dijual, tapi dihibahkan atau dihadiahkan. Lalu kemudian setelah dia menghibahkannya, khabar ini sampai kepada sekutunya, syariknya. Apakah syarik ini berhak memiliki syuf'ah atau tidak? Ah, ini yang diperselisihkan. Yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala bahwa tidak ada syuf'ah. Kenapa? Karena dia tidak memberikan sesuatu dengan mendapatkan gantinya. Dia tidak menjualnya, dia hanya berbuat kebaikan, menghibahkan, menghadiahkan. Sedangkan al-ihsan tidak ada syuf'ah padanya. Nah, dan ini yang disebutkan bahwa ini adalah madhab Abi Hanifah dan itu juga madhab Hanabilah. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala punya pandangan yang lain. Ya. Sebab tujuan kenapa Rasulullah s.a.w. melarang untuk bermuamalah dengan pihak yang ketiga dalam kepemilikan barang yang dimiliki bersama. Karena kalau berpindah kepada pihak yang ketiga boleh jadi salah satu dari sekutu ini tidak senang. Ya. Boleh jadi dia merasa dirugikan, dimudaratkan. Nah, boleh jadi orang yang menjadi pihak ketiga itu akhlaknya jelek. Sehingga mungkin dia akan berbuat sewenang-wenang. Dan seterusnya. Ya, walhasil dalam hal ini, untuk menghindari ya, adanya khusumah, percekcokan, pertengkaran. Maka hendaklah bagi yang hendak memberikan yang dimilikinya dari harta milik bersama, hendak dia beritahu terlebih dahulu. Apa sulitnya? Dia memberitahu kepada syeriknya. Walhamdulillah sekarang ini, ya, wasilah untuk berkomunikasi sangat sangat mudah sekali. Nah, walaupun seorang itu berada di tempat yang jauh, mungkin untuk dihubungi melalui telepon, melalui internet, email dan seterusnya. Nah, ya, maka diberitahu terlebih dahulu untuk menghindari ya percekcokan. Boleh jadi syarik tersebut tidak senang dengan pihak yang ketiga ini. Dan juga untuk menyelamatkan diri dari khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Fa innal khuruja min khilafil ulama'i mustahab. Keluar dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, ini adalah perkara yang mustahab, yang disukai. Sehingga dalam hal ini, barakallahu fikum, hendaklah seorang itu memberitahu kepada syariknya. Sebelum dia tasarruf, melakukan sesuatu terhadap harta yang dimiliki bersama, apakah dalam bentuk hibah, dalam bentuk hadiah, apalagi apabila dia hendak menjualnya. Yang jelas-jelas di sana ada syuf'ah. Maka dengan demikian ya ikhwan, ini pembahasan yang ringkas tentang masalah syuf'ah. Dan diharapkan bagi ikhwan sekalian untuk selalu muraja'ah. Istilah-istilah yang seperti ini penting. Ya, sebab suatu saat nanti kita akan memperluas pembahasan. Ya, bila kita telah menyelesaikan kitab ini, mungkin kita akan pindah ke kitab yang lebih luas pembahasannya berkenan tentang masalah-masalah ini. Nah, barakallahu fikum. Fa ila huna wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.